spesial untuk MGAC. Yang bisa nyanyi lagu ini, ikutin kita berdua nyanyi di sini ya. Spesial untuk yang ku minta carimu kejujuran juga kesetiaanmu. Takkan ku biarkan orang menjamahmu. Takkan ku biarkan orang menyentuhmu. Satu yang ku harap darimu kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku minta darimu ketulusan juga kesetiaan. Aku akan kujukan pula bahagiamu. Kaget aku, makasih. Karena di dalam hatiku banyak terima kasih. Hanyalah dirimu satu, tiada yang lain lagi yang ku cintai. Tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Satu kataku akan kujukan pula bahagia. Cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku minta darimu Oke, terima kasih MGIC. Terima kasih banyak. Sama-sama.